Apa bedanya atau artinya mahram dan muhrim? Mahram itu artinya orang yang haram dinikahi. Sedangkan muhrim adalah orang yang melaksanakan ihram, yaitu ihram haji atau ihram umrah. Itu artinya muhrim. Baik.